هنا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى بخاتجة الكبرى يا أهيل المعروف الأعطى والمعلوف غرة للملهوف إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب الأعطى والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غرة للإسعاد إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى يا أهيل العساف الأعطاد هواف أمنة للمختاف إنكم بأدرى يا أهيل الجهات والمينه للفقات وذارك للغرات إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى يا أهيل الهمات يا رجال العزمات يا جمال الهملات إنكم بأدرى يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمختار إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا وزونا لنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا وعثرنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا نبيت الهادي قدوتي وسيادي أتزيل لي زادي إنكم بأدرى قدركم رافعا وعطاكم أطال وسناكم هيا أحسن لي نهرا أسعدنا في الدنيا فرصنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أسعدنا في الدنيا فرصنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء أنتم خير الناس جدكم يشفي الباس اشفعوا للقساس إنكم بأدرى بخادجة أمي ذي توجد لي همي أنزلي قسامي إنك بأدرى سعدنا في الدنيا فرجونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فرجونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء وادي في بالزهراء دي تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرا وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشيب المالا واللطيف يالا خيوط تلك المولى سيدتنا الكبرى وبحق السبطة للنبي نور العين وبجاه الأمين إنهم بأدرى hasaduna fid dunya azuna fil ukhra bi qadijata kubra wa fatimata zahra hasaduna fid dunya azuna fil ukhra خاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء خاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء وبذات العلمين عائشة نور العين زوجي خير الكونين إنها بأدرى وباقية الأزواج طيبات الأعراض أميات المهتاد إنهن بأدرى حاسدون في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وأصحابه. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها كيمة قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم همته العظيمة قالت الوكوس نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرض عنه مراضي الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب فلما وقع نذرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فأخرج من شغره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها فلما فصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والآمن ودخل بين إخوته مع السبيان اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذا أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق السبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأجعوه على الأرض إجاء خفيفا وشكوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه حظ الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وعودوا إلى مكانه فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yakfulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene? Qila den dawuhna apa ngene? Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur. Al-Azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu biro-biro kewan sing galak. Nahnu awla bidhalik. Nahnu te kita iwa awla luweh berhak bidhalika bidhalikal kafalah. Nama bidhalika e bidhalikal kafalah. Merumat Nabi likai nanala. Supaya merkoleh kita syarofahu ing kehormatan Nabi. Wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah-masalah ngeten ini sampai pokok iman. Inna wuha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya. Padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iku mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini enggak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, napa? Tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, napa? Semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin ngrumat Nabi. Kila dindawono, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawono pengene ya ma'syarul umami, he sekabiyane umat. Uskunu, no, uskutu napa no, uskutu? Wae mau apa? Ana sing anggota. Ana sing anggota. Sajane anggota ya, tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwe gampang tak. Nggih, ya, sing non digentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh fa inna Allah monggo sak temne Allah taala qad hakam. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala fi sabiqi hikmatihi ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al qadimah ya kang dhisik kang zaman azali bi anna nabiyahu klan sak temne nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni li halimata kedue sayyidah napa Halimah, sifat Halimah al-Halimati kang welas asih. Napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama napa? Alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sih sifat. Suma'arada mongko nuli berpaling anhu sanging Nabi apa maradiul insi, pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. Lima krana perkara sabaka wis dhisik apa fitayil ghaibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebijanan di Halimata kati Halimah binti Abi Dhu'eb kang dadi putrine Abi Dhu'eb. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah. Karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, apa supaya yang minat hanya Halimah. Jadi pangeran kersane ngono. Fala mawaku among kosmangsani tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarot mongko kesusu. Tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wawatu'at hulan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah ing Nabi la sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasya itu reaksi nih hasya mongko reaksi nopo nih rati buka mulut wong Arab nanti lah krono arai Halimah sopo Nabi mutabasiman hali wong sing senyum fakhoro jamongko metu min sahrihi saking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakhurun apa nurun apa nur lahiko kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mengkonggawa sopo Halimah hu ing Nabi larokliha maring daerah Halimah. Ini ku dibawa teng Bani Sa'din. Pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halatlan budalan sopo Halimah bi iklan go Nabi ila ahliya maring keluargane Halimah. Falama wasolat moko semangsan itu moko sopo Halimah bi iklan go Nabi ila mukomiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokatahu ing barokahe Nabi ala akhnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur, orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala akhnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta. Unta itu dua atau tiga, selain jadi kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan. Selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala afnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula yo meneng dalem saben-saben dina ku taro ningali sapa Aminah minus sanggen Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi setiap hari itu ngerti keajaiban wa tarfa ulan ngangkat sapa Aminah ka Aminah sinten Halimah ge Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasanan lan keadaan saknan semanane selalu tiap hari itu ada keunggulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan daraja sing mlebu sapa Nabi fi khullati lutfi ing dalem daerah aman apa daerah kasih sayang khullah maknane satu kawasan atau satu area wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang wa takhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulur Nabi maksudnya dulur rodo napa dulur rodo ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mbok singkat cerita ketika Nabi mulai besar beliau tiap pagi itu tanya aina ikhwati masyur saudara-saudara saya di mana ya ibu oh, saudara kamu semuanya penggembala kambing. Terus kata Nabi wah saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri masa saudara saya apa kepanasan teng kene napa Sahara sementara saya santai-santai diru jare ini Halimah saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Ning tinggal penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, kan Nabi Yusuf kan diculik. Nek cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Ya, jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak ada masalah. Ya, awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nuti Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku na'in iku terpisah. Na'in iku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan. Waton jamae waton kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu. Wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa? Jauh, napa? Jauh. Atus tengene kok napa? Wahum yan hawana anhu, wayan awana anah. Iku na'in iku adoh banget anil autoni sanging perkampungan. Is akbala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir, beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is akbala dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sengkaan nawu juga hum kang koyok koyok satu menit wajah salah satu nafar ibu asam susrengenge wal komar ulan rembulan. Fantolako mongko melayu fantolako mongko budalan sopo asyibiani pura pura cacili harupan halim melayu. Ketika melihat tiga orang tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan semua anak anak lari. Tapi bawa ko falan mandek sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam muta ajiban halim wong sing terperangah sing gawo. Jadi dulure rodo ya saya ulang lagi ya dulur di sini semuanya maksudnya dulur nopo rodo. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'ajjauhu mongko padha ngrubuhna sapa para salah satu nafar hu ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi, ijaan kelan ngrubuhna utawa membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perbahkan yang halus. wa syakku batnahu syakkal latifah. Lan podo bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syakkon latifan lan bedelan sing alus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi sakusodri apa? Dioperasi sakusodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mikrot, apa? Kedua setelah mau mikrot. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang diantara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongkau nuli podo ngetokno sopo salah satu nafar kolba Sayyidi Waladi Adnan yang atine Sayyidi Waladi Adnan. Maksudnya atine kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarohuhu lan podo njembarno sopo poro malaikat. Mulani darani kitab syarah. Mereka menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Darani apa? Syarah. Mulani alam nasroh laka sodrok. Melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Dibujur elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Dibujur ora jelas ya syukur jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan podo buat sapa para malaikat minuh saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Sibtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadis setan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadis setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadis setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah Nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang. Ya, umumnya manusia sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah Bitu yudhumun rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara dohir beliau juga makan. Itu jenis apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia. Tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar. Tidak seperti manusia. Paham gitu? Terus seperti ini. Ya wa naza'u min hadis syaiton e'alal a'rod al-basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan. Saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan. Tapi bukan hakikat. Apa? Bukan. Itu kan seperti gini. Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah. Hakikatnya sebelum ada Adam, sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu. Ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yakini wa ridwan. Wa mala'u lan podo. Ngebai sopo poro malaikat hu'ing Nabi. Bil hilmi klan sifat aris. Aris itu tidak gampang emosi. Wong Arab nantarani halim, khilmun. Orang yang enggak mudah emosi, wong Arab dari nama halim, khilmun, wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim, guyu. Kayak resepsionis sing. Tugasnya guyu, napa? Ribet kan guyu tugas, napa? Ya akeh resepsionis sing pinter yo akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya yo mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Ini banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune ditentekno ning tugas. Ini kalau nanti numpak pesawat, mbek kanca kula cah Jogja, cah bocah Zui. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak, sama ambek bojone ya ramah. Akhirnya langsung merengut. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu ku tugas, apa? Jadi senyum iku tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini, apa? Asli, apa? Senyumnya iku lho saya pernah lho, para Satpam UI, tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seudan itu haram. Iya haram, saya ini Satpam, tugasnya harus seudan. Jadi kadang kan ada, mahasiswa kan banyak, kuliah nggak sepeda apa, pinjaman. Lah kan nggak nita ini sepeda mana tadi. Jadi sepeda jajar-jajar, dijajali, dikunci kape. Wong dene lali, sepeda di sile mau, rupanya biye. Akhirnya kan ditangkap kan, itu kalau pikirannya Satpam, ada apa ini kan. Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus. Nah, jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, sudan ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semprengut. ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini. Mulane podo kene ora usah keamanan, tugas apa suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono kok napa. Lah repote meneh mulang yo tugas. Mulane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange ku tugas. Bareng nemu mawis rata bi guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, neng kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah enggak guru. Jadi saenak dhewe mbek bojone mbek anak, harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Barang mulai rebutannya merengut. Lucunya kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurune tugas. Apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis sih sampai sopoi senyum. Warwan orang meluwete nu jas. Apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya, jadi duitnya lagi seruput. Tapi ya sepen gue, suwayain apa. Karena kiamat-kiamat, ribet.